menyerahkan diri. Jalan terbaik bagimu daripada hancur lebur, lebih baik mundur. Aku bukanlah jutawan dan juga bukanlah hartawan. Aku orang biasa, orang yang tak punya. Mungkin sudah takdir cintaku tergusur minggir. Rela atau tidak rela, aku harus rela. Aku hanya orang kampung, berteman lumpur dan cangkul. Biarlah aku mundur daripada harus tempur. Oh, cintaku tergusur. Cintamu mengundurkan diri, jalan terbaik bagiku daripada hancur lebur, lebih baik mundur. Aku bukanlah jutawan dan juga bukanlah hartawan. Aku orang biasa, orang yang tak punya. Oh, sudah takdir cintaku tergusur minggir. Rela atau tidak rela, aku harus rela.